juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, untuk yang kedua kali kalau nggak salah saya datang ke tempat ini, atau ini pertama kali setelah masjid ini direnov. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, tapi akan ada beberapa pertemuan lain di masa yang akan datang. Syukur. Kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna yang sempat tertunda karena pandemi dan masalah teknis seusai pandemi. Kita pindah ke tempat ini. Kenapa? Karena berbicara tentang Allah berarti salah satu upaya untuk mengenal Allah lebih dekat. Dan ini sekaligus upaya untuk mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ada beberapa alasan kenapa kita membahas Al-Asmaul Husna ini. Alasan yang pertama diambil dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitab Fiqih Al-Asmaul Husna, anna hadzal ilma asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan. Ilmu ini, ilmu tentang Asmaul Husna, semulia-mulia ilmu, seutama-utama ilmu, sepenting-penting ilmu, dan ilmu yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia juga nilainya di mata Allah, Rasulnya, dan syariatnya. Kenapa demikian? Wa syaraful ilm min syarafi ma'lumih. Karena keutamaan suatu ilmu ditentukan oleh objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau yang dipelajari oleh ilmu tersebut sesuatu yang penting, maka ilmunya juga penting, sepenting objek yang dipelajari. Seperti ilmu kesehatan. Kesehatan penting bagi kita? Iya. Ilmu kesehatan adalah penting sepenting kesehatan itu bagi kita. Pendidikan, apakah penting? Iya. Maka ilmu tentang pendidikan juga penting bagi kita, sepenting pendidikan itu bagi kita. Agama, apakah penting? Iya, lebih penting dari kesehatan dan pendidikan. Maka ilmu agama adalah ilmu yang lebih penting dari ilmu dunia. Dan di antara ilmu agama, hal yang paling penting adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Karena Allah adalah sepenting-penting perkara bagi kita. Allah itu seagung-agung zat bagi kita. Allah itu yang paling prioritas bagi kita. Tak ada yang lebih penting dari Allah. Tak ada yang lebih agung daripada Allah. Tak ada yang lebih mulia daripada Allah. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu. Dan ilmu tentang Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, hadis, fiqih, bahasa Arab, enggak. Tapi dalam ilmu tauhid, terutama tauhid asma dan sifat. Berdasarkan hal itulah maka Mempelajari ilmu tentang Allah berarti mempelajari sepenting-penting ilmu bagi kita. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, anna ma'rifatullah wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khawfihi wa raja'ihi wa ikhlasil amalillah. Wa kullama qawiyat hadhihi al-ma'rifah fil 'abdi 'azuma iqbaluhu 'ala Allah wa istislamuhu lisyar'ihi wa luzumuhu li amrihi wa bu'duhu an-nawahih. Kedua, mengenal Allah dan ilmu tentang Allah bisa menambah rasa cinta kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, pemuliaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, baik takut dalam arti khasyah ataupun dalam arti khauf. Khasyah takut, khauf juga takut. Juga nambah keikhlasan, juga nambah tawakal, juga nambah sikap pasrah. Setiap kali menguat ilmu ma'rifat kita tentang Allah, menguat pula keikhlasan kita, kesungguh-sungguhan kita, juga sikap tunduk dan patuh kita kepada syariat Allah, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Ingat, ikhlas, khauf, mahabbah, roja, tawakal, itu unsur-unsur keimanan yang paling mendasar. Kualitas keimanan seorang sangat tergantung kepada sebesar apa rasa takut dia kepada Allah, cinta dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah, tawakal dia kepada Allah. Itu penentu kualitas iman. Sedangkan tawakal, khauf, raja, mahabbah, dan yang sejenisnya itu dipengaruhi oleh seberapa besar, seberapa jauh, seberapa mendalam ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin orang bodoh tentang Allah, semakin tidak tahu tentang Allah, namanya, sifat-sifatnya, maka berkurang rasa cinta, rasa takut, rasa roja, rasa ikhlas, tawakal, semuanya itu berkurang. Berkurang pula iman, berkurang pula motivasi untuk beramal. Dan itu berbahaya. Dari sini kita bisa melihat pentingnya ilmu tentang Al-Asmaul Husna ini. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, anna Allah subhanahu yuhibbu asma'ah wa sifatah wa yuhibbu zuhura athariha fi khalqihi wa hadha min lawazimi kamalih. Ketiga, sungguhnya Allah sangat mencintai nama-nama dan sifatnya, dan cinta juga penampakan atau perwujudan efek dari nama-nama dan sifat ini pada diri makhluknya. Allah itu witir dan mencintai witir. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu jawad atau dermawan dan mencintai kedermawanan. Allah itu kuat dan lebih mencintai seorang mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Allah itu maha pemalu dan mencintai sifat malu. Allah itu maha satir dan mencintai sifat satir. Satir itu maha penutup, menutup aib. Yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah rahasiakan. Dalil baik ayat ataupun hadis tentang hal itu banyak. Di antaranya innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan mencintai witir. Innallaha hayyun karim, hayyun satirun yuhibbul haya wassatar. Allah itu maha penutup, maha pemalu dan maha penutup, mencintai sifat malu dan sifat penutup. Maksudnya penutup aib. Baik aib kita, juga aib orang lain. Kita punya aib, iya. Orang enggak tahu. Jangan diekspos. Jangan ditulis di media sosial. Duh, saya sudah melakukan keburukan ini. Jangan, tutup. Menampakkan, memberitahukan aib kita disebut mujaharah. Dan mujaharah itu termasuk penyebab Allah enggak akan ampuni dosa orang itu. Mengungkit aib orang lain namanya ghibah. Wajib aib kita ditutup, wajib aib orang lain ditutup. Karena Allah juga bersifat satir, penutup aib dan mencintai sifat menutupi aib. Allah juga pemalu. Salah satu sifat pemalu Allah, Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, fayaruddahuma khaibatain, lalu Allah tolak doanya. Allah malu, makanya pasti akan dikabulkan. Dan banyak lagi ayat atau hadis yang menerangkan Allah memiliki sebuah sifat dan Allah mencintai sifat itu juga dimiliki oleh makhluknya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Allah itu tawwab dan mencintai, tahu itu maha penerima tobat dan mencintai orang yang tobat. Innallaha yuhibbul ladzina innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah syakur dan mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah itu maha benar dan mencintai orang-orang yang jujur. Allah muhsin dan mencintai para muhsinin. Rahim, mencintai para ruhama. Dan seterusnya. Walhasil, sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang seluruhnya baik. Allah mencintai sifat itu dan mencintai sifat itu dimiliki oleh hamba-Nya. Apakah seluruh sifat Allah bagus untuk dimiliki oleh makhluk? Tidak. Ada sifat yang bagus untuk Allah tapi tidak bagus untuk makhluk. Contohnya apa? Al-mutakabbir. Gak boleh manusia takabur. Allah layak. Karena dia sesuai dengan realita. Allah memang maha besar. Kalau manusia maha kecil. Takabur maknanya kecil tapi merasa diri besar. Gumede bahasa Sunda namanya. Gumede itu jelma analitik tapi gak rasa gede. Guminter jelma bodoh gak rasa pinter, gumelis, akhwat, anu, gopek, goreng, patut, tapi ngerasa gelis. Saya gak akan ngasih contoh gumasep. Apalagi yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Buruk itu kalau dimiliki oleh makhluk. Tapi kalau dimiliki oleh Allah ya sempurna. Yaitu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak dikenai ngantuk atau tidur. Kalau Allah ngantuk atau tidur enggak sempurna, lemah. Tapi kalau makhluk enggak ngantuk, enggak tidur, buruk apa jelek? Buruk dan jelek, sakit tuh orang, ya enggak? Jadi tidur dan ngantuk bagus enggak bagi manusia? Bagus, asal pada tempat dan waktunya. Kalau lagi ngaji begini ngantuk tidur, jelek apa buruk? Jelek dan buruk ya. Apalagi begitu masuk ke masjid, baca doa masuk masjid, salat tahiyatul masjid, begitu duduk, doa yang dibaca lah, bismika Allahumma amutu. Salah doa, salah niat, ke masjidnya mau bobo. Jadi ada memang sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, tapi kalau itu diterapkan ke makhluk menjadi kurang, menjadi buruk. Dan sebaliknya ada sifat yang bagus untuk manusia, tapi kalau itu diterapkan kepada Allah maka menjadi lemah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ngantuk dan tidur bagus untuk manusia, tapi untuk Allah tidak. Tapi secara umum sifat-sifat Allah bagus untuk Allah, bagus untuk manusia secara umum. Itulah alasan yang ketiga. Kenapa kita harus mempelajari tentang nama-nama Allah atau mengenal Allah melalui pembahasan tentang nama-namanya. Alasan keempat. Annallaha khalaqal khalqa wa awjadahum minal adam. وَسَخَّرَ لَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَعْرِفُوهُ وَيَعْبُدُوهُ. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan mengadakan mereka dari sebelumnya tidak ada. Lalu Allah tundukkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk manusia, agar manusia mengenal Allah, mengenal kehebatannya, keagungannya, kedahsyatannya, dan kebaikannya. Bayangkan kita makhluk kecil, mungkin sekecil debu dibanding alam jagat raya. Fasilitas yang Allah sediakan untuk kepentingan manusia segede alam jagat raya ini. Yang menurut kita saking gedenya tak berujung pangkal, tak berbatas. Mana batasan langit? Nggak ada. Padahal ada. Tapi menurut kita saking gedenya tidak ada. Ini baru langit pertama. Langit pertama aja tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Apalagi sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi baiknya Allah manusia yang kecil seperti kita dibanding alam jagat raya difasilitasi dengan fasilitas seluas alam jagat raya. Baiknya Allah, baik. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah adakan padahal sebelumnya tidak ada. Allah tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan untuk agar manusia itu mengenal Allah, lalu beribadah kepadanya. Setelah tahu bahwa Allah itu maha hebat, maha dahsyat, maha kuasa, maha pengatur, dan maha baik, pasti lahir ketundukan dan kepatuhan. Banyak ayat yang menerangkan seperti itu. Contohnya At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqa as-sam'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan juga 7 bumi. Allah turunkan perintahnya di antara 7 langit dan 7 bumi itu. Untuk apa? Kata Allah, lita'alamu, agar kalian mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dikuasai oleh Allah dan ditundukkan untuk kita bukan hanya yang ada di muka bumi ini saja loh. Tapi langit yang buka bumi ini 7 lapis, kita belum tahu 7 lapis itu yang mana aja. Yang 1 lapis yang kita tempati ini aja belum terketahui semuanya. Apalagi 7 lapis. Langit aja 1 lapisnya aja kita nggak tahu, nggak tersentuh. Allah ciptakan untuk kita agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun umpamai tidak terjangkau oleh kita, bulan, bintang, matahari tidak terjangkau kan oleh kita. Tapi efek baiknya bagi kehidupan kita luar biasa. Enggak ada matahari, enggak bisa hidup kita. Jangankan enggak ada matahari. Matahari ada dengan jarak yang sudah Allah ukur. Tidak terlalu dekat dengan bumi, tidak terlalu jauh dengan bumi. Pas sinarnya, pas manfaatnya, pas. Sedikit mendekat saja matahari ke bumi, terbakar semua kehidupan di bumi, ya enggak? Sedikit menjauh saja bumi dari matahari, apa yang terjadi? Beku seluruh kehidupan di alam, di dunia ini. Mati kita semua. Dan itu berlangsung entah berapa ribu tahun atau juta tahun dengan keberlangsungan yang konstan sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Semuanya itu Allah tundukkan untuk kita. Agar apa? Agar kita tahu dahsyatnya ilmu Allah, hebatnya kekuasaan Allah, besarnya keagungan Allah, dan amat sangat baiknya Allah kepada kita. Makhluk sekecil kita diberi fasilitas seluas alam jagat raya ini. Setelah itu barulah lahir ketundukan. Jadi mengenalkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menundukkan semua yang ada di langit dan bumi untuk kita, untuk menggiring pemikiran kita kepada satu keyakinan yang benar, yaitu sembahnya, sembahlah Allah satu-satunya dan jangan menyembah yang lain. Jadi setiap kali Allah menyuruh manusia ibadah, selalu ada mukaddimah. Mukaddimahnya apa? Disadarkan bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan alam jagat raya, maka ibadah kita. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Hai manusia, ibadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Tuh, kenapa harus ibadah? Karena kalian sudah diciptakan oleh Allah. Dan juga orang-orang sebelum kalian. Dan juga alam jagat raya ini. Makanya setelah Allah mengenalkan kepada manusia, Allah menciptakan 7 langit. 7 bumi. Agar kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan Allah itu ilmunya mencakup segala sesuatu. Jangan dikira kalau Allah di atas arsy jauh. Arsy itu kan paling jauh dari kita. Di atas langit pertama ada langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada arsy Allah. Dan setiap langit pertama, kedua disekat oleh air. Airnya, kedalaman airnya sejauh langit dan bumi. Dari bumi ke langit, air semua kebayangnya. Di atas langit pertama ada air, di atas air ada langit kedua, di atas langit kedua ada air, di atas langit air ada langit ketiga. Terus, ketebalan langit setebal atau sejauh jarak langit dan bumi. Kedalaman air yang menyekatnya sedalam sejarah langit dan bumi. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air. Di atas air ada arsy. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy Allah di atas air. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Arsy itu makhluk tertinggi dan terbesar. Di atas arslah Allah istiwa. Tanpa menempel di atas ars. Tanpa membutuhkan ars. Allah menyatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Hanya menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Tidak mengindikasikan Allah menempati arasy atau Allah butuh kepada arasy. Enggak. Jauh antara kita dengan Allah menurut pandangan kita. Menurut pandangan Allah dekat. Allah ke kita menurut Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang Allah itu sangat jauh. Kami memandangnya sangat dekat. Walaupun Allah di atas aras kita ada di muka bumi, Allah tahu semuanya. Apa yang masuk ke bumi, keluar dari bumi. Apa yang naik ke langit, turun dari langit. Allah tahu. Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu Allah istiwa di atas ars. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Jadi walaupun Allahnya ada di atas arasy, Allah serba tahu semua yang terjadi, termasuk apa yang dibisikkan dalam hati manusia, Allah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Nanti ini akan kita bahas secara detail ketika membahas sifat Allah Al-Khabir dan Al-Latif. Nanti akan kita bahas. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, ma uridu minhum rizqin. Allah tidak membutuhkan rizki dari manusia. Wa ma uridu ayut'imun. Allah juga tidak butuh manusia memberi makan kepada Allah. Sebaliknya, innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi inilah tujuan Allah menciptakan alam dan menundukkan alam ini untuk manusia. Ada dua. Pertama, agar manusia itu mengenal kekuasaan Allah. Kedua, agar manusia beribadah kepada Allah. Dan kita mengenal itu melalui nama-nama dan sifat Allah. Maka menyibukkan diri untuk memahami nama-nama dan sifat Allah berarti menyibukkan diri dengan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Menyia-nyiakan Nama dan sifat Allah enggak mau mempelajarinya, enggak mau memahaminya, enggak mau mendalaminya, berarti menyia-nyiakan tujuan utama diciptakannya kita sebagai manusia. Maka tak layak bagi seorang hamba. Allah itu karunia-Nya begitu banyak, nikmat-Nya tak terhitung. Setiap saat, setiap detik selalu tercurah kepada kita, tapi kita bodoh, tidak mau mengenal Allah, tidak mengetahui tentang Allah dan berpaling dari mengenal-Nya. Kita kalau ada orang yang baik kepada kita, suka ngasih, suka memberi, suka membantu, suka menolong, bagaimana respon kita? Kita memberi perhatian ke dia, ingin tahu lebih jauh siapa dia itu, namanya siapa, usianya berapa, pekerjaannya apa, anak istrinya berapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, kan gitunya. Baik banget nih orang, kita ingin mengenal lebih dekat gitu. Itu kepada orang, itu kepada manusia. Masa kepada Allah yang nikmat-Nya setiap detik tidak pernah berhenti, kita cuek, tidak mau mengenal-Nya, tidak mau memahami nama-nama dan sifat-Nya. Makanya para ulama menyatakan betapa baiknya Allah kepada kita, betapa buruknya kita dalam merespon kebaikan Allah kepada kita. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kita harus memahami asma dan sifat Allah sebagai upaya mengenal Allah lebih dekat. Ini alasan keempat. Alasan kelima, kenapa kita harus mempelajari Asma'ul Husna? Anna ahada arkanil imani sittah bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al-imanu billah. Walaisal iman bimujarrad qawlil abdi amantu billah min ghairi ma'rifatihi birabbihi. Bal haqiqatul iman ay ya'rifa rabbah alladhi yu'minu bihi wa yabdhula juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yaqin bihasbi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanu. Alasan kelima, salah satu di antara rukun iman yang enam, bahkan rukun iman yang paling afdal, paling mulia, paling agung, paling nomor satu. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Nomor satu tuh. Iman itu gak cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi gak tahu ilmunya, tidak mengenal siapa Allah yang diimaninya itu. Bahkan hakikat dari keimanan adalah mengenal Allah sedalam mungkin, lalu mengerahkan segenap kemampuan untuk mentaati-Nya. Untuk bisa mengenal Allah semendalam mungkin, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berupaya memahami nama dan sifat Allah sampai pada derajat yakin. Keimanan yang dimilikinya sangat tergantung kepada sejauh mana dia mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin kuat imannya. Semakin gak kenal Allah, semakin berkurang imannya. Berdasarkan hal itulah, maka siapa orang yang mengenal Allah, orang itu akan mengenal selain Allah. Siapa yang bodoh tentang Allah, maka dia akan lebih bodoh kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengkondisikan. Siapa yang bodoh tentang Allah, Allah akan buat orang itu bodoh terhadap tentang dirinya sendiri, tentang kehidupannya sendiri, tentang tujuan hidupnya sendiri, gitu. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang fasik. Ayat ini kata Syekh Abdul Razak menjelaskan siapa yang melupakan Allah, Allah akan membuat dia lupa diri. Lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa, makna lupa di sini lalai, enggak peduli. Dia enggak akan lalai terhadap apa yang maslahat bagi dirinya, baik di dunia sampai di akhirat. Dia akan menggapai kebahagiaan di dunia dengan cara yang keliru. Orang menganggap sumber kebahagiaan itu 4. Harta, tahta, wanita, Toyota. Menyebut merek jadinya, bukan iklan. Siapa yang memiliki 4 ini bahagia, kan gitu ya. Makanya itu tisuk-suk didung-dung, suku dijen hulu, hulu dijen suku, dug hulu pet nyawa, tisuk jedur nepikan ke sore jeder. Seluruh potensi yang dimilikinya dipakai untuk mencari 4 ini. Dan diyakini akan bahagia. Betulkah orang yang kaya raya, berjabatan, berpangkat, berkuasa, populer, hidupnya bahagia? Data menunjukkan mereka stres. Siapa yang lebih banyak mengkonsumsi narkoba? Orang kaya, kalangan para pengusaha, para artis, ya. Mereka, duit itu ngumpulnya di mereka, kan ya. Ternyata mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Pasti stres lah. Kenapa mereka mabuk? Siapa yang mengadakan tempat-tempat hiburan malam? Dan siapa pelanggannya, konsumennya siapa? Orang miskin? Enggak. Gak pernah ada orang miskin saya melir tuh pegawai duit udah aja meninggi ke diskotik. Ada yang begitu? Gak bisa masuk ke diskotik juga. Karena saya gak tahu bayar apa enggak tuh. Kalau katakanlah gak bayar, tapi kan masa nongkrong aja. Pasti harus minumnya. Minumnya bukan cikopi. Tapi mah 2-3 ribu cukup. Ini mah satu slokinya juga puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, ya enggak? Tempat-tempat hiburan malam disediakan bagi orang kaya, orang terkenal. Kenapa? Karena tahu mereka stres. Dengan kekuasaannya stres, dengan kekayaannya stres, dengan popularitasnya juga stres. Salah arah. Lalai dari sumber kebahagiaan. Ini yang dimaksud. Fansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha. Fansahum anfusahum. Jangan menyerupai orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Makna lupa? Mengabaikan Allah. Tahu ada Allah, tapi diabaikan. Akhirnya Allah membuat mereka pun mengabaikan diri mereka sendiri, enggak tahu siapa dirinya, harus apa di alam dunia ini, apa yang maslahat bagi dirinya, apa yang madarat bagi dirinya, mereka enggak faham. Padahal bisa enggak orang miskin bahagia? Bisa. Bisa enggak orang miskin merasakan makan yang enak dan nikmat? Bisa. Atau orang miskin namanya diberi ya nasi sama-sama goang dicocolkan, nikmat nanti luar biasa. Sama di asin peda atau asin sepat, paling 5.000 cukup, bisa nambah sama bobok habis. Coba orang kaya mau makan aja bingung, makan di mananya? Serba bosan. Restoran ini sudah, restoran itu sudah, yang termahal, yang termegah sudah. Dan ketika makan apa habis? Enggak, paling sahwab dua hap, udah aja kan gitunya. Kenikmat itu tidak hilang, kenikmatan jauh lebih nikmat kene makan dengan asin peda dicocokkan karena sambal goang. Sudah begitu. Cemilannya apa coba? KB. Kerupuk banjur. Saya enggak tahu di kota orang-orang paham enggak kerupuk banjur. Kerupuk di kalau di kampung namanya kerupuk cangkir, apa gurilem, tahu gurilem. Ya, masukin plastik. Saya yakin akan banyak yang mencoba. Terus ngerendas bumbu, apa bumbunya? Ya cengek ya, ada cikur, cikur bahasa Indonesia apa? Kencur gitu. Agak wangi-wanginya, bawang putih ya. Ya sedikit gula merah, kemudian apa saja. Banjur kucing, banjurkan karena kerupuk dina plastik, kocok-kocok-kocok. Nikmat itu cemilannya itu, cuci mulutnya itu. Kalau mau pedas tambah cengeknya lebih banyak. Duh, ini nggak akan dirasakan oleh orang-orang kaya. Tahu seblak? Itu seblak makanan kampung tadinya. Tapi sekarang masuk ke hotel, di hotel ada seblak tuh. Tadi nama kerupuk mah hungkul. Ya, kerupuk mentah itu dibanjur kecei panas di bumbuan itu seblak. Sekarang kan berkembang, ada ceker, ada kulit macam-macam. Walhasil orang yang lalai kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan lalai terhadap dirinya sendiri. Itu kalau orang lupa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah alasan yang kelima. Kenapa kita harus mempelajari tentang asma dan sifat Allah? Sebab asma dan sifat Allah penentu kualitas iman. Sedangkan iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Alasan keenam. Annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha hatta innal 'arifa bihi haqiqatul ma'rifah yastadillu bima 'arafa min sifatihi wa af'alihi 'ala ma yaf'aluhu wa 'ala ma yashrahu min al-ahkam li'annahu subhanahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Keenam, ilmu tentang Allah adalah pokok pangkal seluruh kebaikan. Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengamalan, dia akan mengetahui atau bahkan meyakini bahwa seluruh yang Allah perbuat, seluruh yang Allah tetapkan sebagai syariat, semuanya ini merupakan isi dari kandungan nama dan sifat Allah. Perwujudan dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, seluruh perbuatan Allah itu hanya berkisar pada sifat keadilan Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, sifat hikmah Allah. Maka Allah tidak akan menetapkan syariat atau hukum-hukum bagi manusia kecuali pasti maslahat, pasti baik, pasti menguntungkan manusia. Tak pernah Allah melarang sesuatu kecuali yang dilarang itu pasti buruk apabila dilakukan oleh manusia. Maka Allah larang. Karena apa? Karena kasih sayang Allah. Semua perbuatan Allah tidak lepas dari sifat adil Allah, sifat kasih sayang Allah, sifat perhatian atau ibanya Allah kepada manusia, sekalipun yang Allah perbuat bagi manusia itu keburukan. Contohnya musibah. Contohnya umpamanya kanyeri, kaperih. Contohnya umpamanya apapun yang membuat manusia menderita. Itu kan perbuatan Allah kepada manusia ya. Itu teh wujud kasih sayang Allah loh kepada manusia. Itu teh wujud kepedulian Allah kepada manusia. Di dalam musibah atau takdir buruk Allah bagi manusia, terkandung jauh lebih banyak keuntungan bagi manusia dibanding kerugian. Kerugiannya cuma satu bagi manusia. Apa? Menderita. Hanya itu. Ketika sakit kita menderita. Ketika umpamanya kita mengalami musibah apapun, baik pribadi ataupun umum. Kalau umum seperti bencana alam. Kalau pribadi ya musibah-musibah pribadi. Menderita. Hanya itu, gak lebih. Coba keuntungannya banyak. Lahir, batin, dunia, akhirat. Keuntungannya apa? Dosa gugur dengan musibah itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya dapat pahala yang berlimpah. Keuntungannya apa? Keuntungannya doanya ketika dapat musibah dikabul, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi keuntungannya derajat kemuliaannya diangkat lebih tinggi oleh Allah azza wa jalla. Apalagi keuntungannya dibebaskan dari beberapa kewajiban yang diberikan dalam kondisi normal. Apalagi keuntungannya, keuntungan lainnya. Setelah berlalunya ujian atau musibah ini, Allah akan berikan dua kebaikan atau dua kebahagiaan setelahnya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ayat ini dua ayat, kalimatnya sama, diulang dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Itu maknanya. Jadi keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang yang diberi musibah lebih banyak daripada kerugiannya. Makanya kalau Allah cinta kepada orang atau suatu kaum, Allah kasih musibah. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Termasuk kenapa harus ada sakaratul maut? Penderitaannya itu loh, naudzubillah. Ini teralami oleh orang tersoleh sekalipun. Nabi mengalami enggak sakaratul maut? Iya. Sampai beliau meminta sewadah air, dimasukkan kedua tangannya, diusapkan ke wajahnya sambil menyatakan, La ilaha illallah anna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, semuanya mati itu ada sakaratnya. Kata Aisyah, penderitaan yang dialami Nabi ketika sakarat dua kali lipat dibanding umumnya orang. Menderita, orang tersoleh. Amr bin As radhiyallahu an sakarat mau mati itu. Menderitanya luar biasa. Ditanya oleh anaknya, wahai bapak, dulu ketika engkau sehat, engkau berkata, aku ingin menemui orang soleh dan cerdas lagi sakarat. Aku ingin tanya apa yang dia rasakan. Itu Amr bin As ketika sehatnya ngomong begitu. Sekarang dia sakarat. Kata anaknya, wahai bapak, engkau orang seperti itu, soleh dan cerdas. Sekarang lagi sakarat. Terangkan kepada kami apa yang engkau rasakan. Apa jawabnya? Wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku itu ditusuk-tusuk dengan besi yang sangat panas. Ketika aku mengambil nafas, seolah-olah aku menghisap ribuan jarum yang beracun. Kebayang menderita. Sampai wafat. Ini diceritakan kisah ini oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kenapa demikian? Karena ya, ini kasih sayang Allah. Bukan Allah benci-benci ini, disusahkan sakarat. Enggak. Kasih sayang Allah. Karena apa? Sakaratnya sebentar. Penderitaannya sebentar. Tapi yang penderitaan yang sebentar ini menghasilkan kebaikan yang permanen abadi. Berupa apa? Digugurkan dosa-dosanya. Dengan penderitaan. Inna idhama jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala berbanding lurus dengan dahsyatnya penderitaan. Jadi kalau ada seorang mukmin ketika dia hidup sehat, berdosa, bermaksiat, dia istighfar, dia taubat. Kalau ada dosa yang belum ditobatinya, belum istighfar, belum melakukan amalan penghapus dosa, sampai mau mati, Allah tidak ingin orang ini menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa itu. Allah gugurkan dengan cara diberikan penderitaan pada sakaratul maut. Dengan penderitaan itu gugurlah dosa-dosanya dan dia mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ini kasih sayang Allah. Ini juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin. Sebaliknya ada orang kafir, dia melakukan kebaikan, Allah balas di dunia dengan harta, dengan jabatan, kekuasaan, popularitas, dengan kesenangan dunia. Allah balas di dunia. Kalau ada kebaikan yang belum terbalas di dunia, sampai mau mati, Allah balas kebaikan yang tersisa itu dengan dientengkan kematiannya. Itu balasan atas kebaikan yang masih tersisa. Sehingga matinya tenang, tersenyum. Makanya tak heran kalau di nisannya mereka menuliskan R.I.P. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di alam kubur, padahal babak belur. Jadi orang ini menghadap kepada Allah dengan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Sudah terbalas di dunia, yang tersisa hanya dosa dan maksiat. Maka akhir kehidupan seseorang ketika sakarat, kesolehannya tidak diukur dari apa tenang atau menderita. Enggak. Banyak orang soleh menderita ketika sakaratul mautnya, dan banyak orang kafir yang tenang ketika kematiannya. Inilah alasan yang keenam, bahwa seluruh yang Allah perbuat, seluruh hukum-hukum yang Allah tetapkan, itu sebenarnya perwujudan atau aplikasi dari isi kandungan asma dan sifat Allah. Dan kita akan baru mengenal, meyakini hal ini setelah mengenal Allah oleh sifat-sifatnya. Makanya nanti kita akan bahas satu persatu nama-nama Allah beserta aplikasinya baik dalam hukum syariat ataupun dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Pokoknya baik takdir Allah ataupun syariat Allah, dua-duanya ini irodah, kehendak Allah. Ada kehendak syariah yang berupa syariat, ada kehendak kauniyah yang berupa takdir atau ketetapan Allah di alam ini. Itu dua-duanya merupakan perwujudan dari sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-namanya. Inilah alasan yang ke-6. Kenapa kita harus mengenal asma dan sifat Allah? Ketujuh. Anna ma'rifatallah wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihah. Sesungguhnya mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya adalah bisnis yang pasti untung. Perniagaan yang tak akan ada kerugiannya. Syariat Allah oleh Allah disebut bisnis atau perniagaan atau jual beli. Iya, itu istilah Quran. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu tijarah? Apa arti tijarah? Perniagaan, perdagangan, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Sungguhnya orang-orang innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, terus mereka itu orang-orang yang berdagang dengan melakukan tijaratan lan tabur, perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah ada rugi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan surga. Jual beli ini. Sampai di akhir ayat yang barusan, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bi, berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Jadi pelaksanaan syariat Islam, ibadah kita ini bisnis kita dengan Allah. Kita menjual seluruh potensi kita kepada Allah, Allah membelinya dengan surga. Nah, termasuk mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya adalah perniagaan yang pasti untung. Apa saja keuntungannya? Banyak. Di antaranya wa min arbahiha sukunun nafas wa tumaninatul qalb wa insyirahul sadr wa suknal firdaus yaumal qiyamah wa nadhar ila wajhillahil karim wal fawz bi ridaihi wa najah min sukhtihi wa adzabihi. Di antara keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis ini adalah ketenangan jiwa, kenyamanan hati, kelapangan dada, akan menjadi penghuni surga Firdaus pada hari kiamat. Bisa memandang wajah Allah yang mulia, meraih kebahagiaan dengan ridhonya dan selamat dari murka dan azabnya. Itu diantara beberapa keuntungan dari bisnis dalam bentuk mempelajari, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Berdasarkan hal itu, penting bagi kita untuk mengenal Allah lebih dekat dengan cara mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah pembahasan kita pada pertemuan perdana ini. InsyaAllah apa saja nanti nama-nama dan sifat Allah akan kita lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita punya sisa waktu 2 menit untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dua pertanyaan ya. Iya. Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi. Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih di aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh, itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam. Ayah saya masih sering lihat sinetron, senang kali nonton politik, gosip, artis, dan bisa berjam-jam di depan TV. Namun giliran mendengar kajian, beliau belum begitu tertarik. Semoga dengan dibacakannya pertanyaan ini, beliau bisa mendengar langsung nasihat dari Ustadz. Alhamdulillah, ini laporan. Siap-siap di rumah dimarahin. Ya, semoga sepulang dari sini dikurangi ya, asalnya berjam-jam cuma 2 detik saja, cek udah pariuman deh gitu ya. Terus diubah menjadi nonton kajian. Kan sekarang hampir semua TV bisa namanya smart TV apa? Bisa tersambung ke internet kan, ke YouTube kan, pilihkan ya, nih ceramah ini bagus, ayo dengar, itu aja, silakan berjam-jam di sana, dapat pahala, dapat ilmu, dapat kebaikan ya. Kalau sinetron berjam-jam cuma pusing, liar, madharat, kebawa-bawa dalam sholat, takbir Allahu si fulan tadinya, itu sutradaranya kurang jeli itu. Harusnya yang jahat ini sekali-kali gitu ya. Ini jahat itu untung melulu. Yang boga lalakonnya itu kalah terus. Gemes saya. Oh. Kan begitu ya? Jangan. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Jangan-jangan kritik yang ada di sini. Namun ada sebagian orang apabila habis mengikuti kajian suka meninggalkan sampah di masjid tuh kan, seperti botol mineral, tisu, sampah, bekas makanan, padahal sudah ada tempat sampah yang disediakan, ataupun tidak mau mengembalikan fasilitas masjid seperti meja. Oh, pas meja dibawa, mukena. Gelas bekas minuman kopi, teh ditinggalkan begitu saja. Oh, maksudnya dibiarkan di sini. Nanti saya angkut ke sana. Padahal sudah ada himbauan tertulis syukron. Oh, ini juga laporan, bukan pertanyaan. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Namun ada sebagian orang apabila, ini bukan pertanyaan. Pada awalnya, assalamualaikum, izin tanya Ustaz. Berarti izin melaporkan. Hati-hati ya, sampah itu harus bawa lagi nanti. Sampah, sakuan. Di luar ada tempat sampah, baru masukkan ya. Meja ini nanti kita gotongin. Bolehkah saya berdoa di hari tua diberikan kesehatan atau tidak sakit sehingga tidak merepotkan anak-anak, sementara saya tahu bahwa sakit adalah penggugur dosa? Boleh, kita boleh meminta kesehatan, dianjurkan. kita harus berupaya menghindarkan sakit. Dan ketika sakit, kita diperintahkan untuk berobat. Tadawau fa'inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena setiap penyakit ada obatnya. Dalam sholat ada minta sehat? Ada. Rabbighfirli warhamni, ada salah satunya wa'a wa'afin. Sehatkan aku. Sehat bagus apa baik? Bagus dan baik. Dengan sehat kita lebih produktif. Dengan sehat ibadah bisa lebih berkualitas. Dengan sehat kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban. Dengan sehat kita tidak membebani orang. Sehatlah. Boleh minta sehat? Harus. Tapi jangan hanya berdoa. Harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Jaga pola makan. Jangan segala gabres. Olahraga yang teratur, ringan, sesuai dengan kondisi dan umur kita ya. Harus tahu umur juga. Umur 5 tahun ke atas masih sprint gitu ya. Ya jangan. Bisa ngegolepak di jalan. Sesuaikan. Kalau hanya berdoa ya, tapi setiap hari sarapannya bala-bala sama cikopi. Makan siangnya seblak anu pedes. Makan malamnya mie tek-tek. Benten ke tukang mie tek-tek di sini? Ya enggak akan sehat tuh ya. Jadi jaga pola makan, olahraga yang teratur, dan berdoa minta sehat. Iya. Tidak mau merepotkan anak-anak di masa tua, bagus. Betul, banyak orang yang di masa tuanya dalam jangka waktu yang lama menderita dan membuat anak-anaknya sibuk. Karena anak-anaknya juga punya banyak kewajiban, ya enggak? Sampai berdiri pun tidak bisa. Sampai ada yang kondisinya jangankan berdiri, usik malik dina tempat tidur juga tidak bisa. Jadi kalau sudah nangkarak, terus saya nangkarak. Kalau mau nyanggir, harus dibantu ya. BAB, BAK, BA, BA, di sana semuanya. Merepotkan ya. Lalu kita berdoa, ya Allah sehatkan saya sampai akhir hayat. Bagus. Tapi harus berupaya ya. Allahu'alam. Terakhir ya. Untuk akhwat, kalau sholat apakah rambut boleh diikat atau harus diurai? Harus ditutup. Mau diurai, mau diikat, ditutup. Kalau mau diikat, diurai, enggak sah. Kalau tidak ditutup ya, tutup saja, terserah mau diurai, mau diikat. Larangan mengikat rambut adalah untuk laki-laki dalam sholat. Untuk wanita, ya terserah. Kalau tidak diikat, ya terurai. Yang penting tertutup selama sholat. Cukup ya sampai di sini untuk pertemuan perdana kita. Insyaallah semoga Allah mempertemukan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.